أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتكم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون Berkata Imam Sa'di rahimahullah Lama dhakara ta'ala maftarahu al-zalimun alaih Dhakara kamal hilmi wa sabrihi Faqala Walau yu'akhidu allahu al-nasa bi-zulmihim Min ghairi ziyada wala naqus Ma taraka alaiha min dabbah إلى أهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدواب والحيوانات إن الشؤم المعاصي يهلك به الحرث والنسل قد الإمام سعد رحمه الله ketika الله سبحانه وتعالى menyebutkan kebohongan, kedustaan orang-orang musyrikin, orang-orang yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dzakara kamal hilmihi wa sabrihi. Di sisi yang lain Allah sebutkan kesempurnaan kesabaran Allah, kelembutan Allah menghadapi orang-orang yang zalim, menyikapi orang-orang yang zulm. Maka Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa, mengazab manusia disebabkan karena kezaliman mereka, tidak bertambah atau tidak dikurangi, artinya maksudnya tidak mengada-ngada, ya memang mereka yang zalim, manusia yang berbuat zalim, sekali berbuat zalim disiksa, sekali berbuat kezaliman disiksa. Nah, kalau seandainya seperti itu, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Setiap kali misalkan manusia berbuat zulm, kezaliman, kemaksiatan, dosa, kejahatan, langsung disiksa, langsung diazab, langsung seketika itu juga tuntas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma taraka 'alaiha min dabbah." Tidak akan tersisa satu pun dari makhluk yang berjalan di muka bumi. Nah, kalau sudah beres semua, selesai. Walakin akhiruhum ila ajali musamma. Akan tapi Allah tunda mereka pada suatu ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taraka 'alaiha min dabbah. Lakal mubasysyirin. Mubasyirina lil ma'asi wa ghairi. Ya, setiap kali yang bermaksiat, melakukan kezaliman, kejahatan, ini itu, tidak ada yang tersisa dari manusia yang berjalan di muka bumi, ataupun sampai terkena kepada hewan-hewan, karena fa'inna syu'umul ma'asi, karena syu'um itu kesialan, efek bekas pengaruh kemaksiatan, bekas atau efek pengaruh kemaksiatan, yuhliku bihil harta wan nasal, bisa menghancurkan, membinasakan al-harth, tumbuh-tumbuhan, pertanian, wan-nasal dan keturunan. Adzab Allah, sahih, benar ini. Ya. Pengaruh kesialan, pengaruh syu'um itu kejelekan, keburukan, ya, efeknya dari kemaksiatan itu bisa menghancurkan kehidupan. Dikasih contoh seperti kisah penduduk Yaman sebelum kering kerontang itu, mereka apa? Diberikan dua surga, jannatan an yamin wa shimal. Dua surga, dua kebun di kanan dan di kiri. Nah, tapi karena mereka kufur kepada Allah, ya, yang tadinya kebun yang bagus, tanaman dan lain sebagainya, maka diganti dengan nah, dengan tumbuh-tumbuhan yang berduri. Ya. Ini membuktikan bahwasanya apa? Efek atau pengaruh dosa itu berdampak kepada tumbuh-tumbuhan juga. Pertanian, peternakan dan lain sebagainya itu pengaruh. Bukannya enggak pengaruh, pengaruh sangat-sangat pengaruh. Ini penduduk Yaman dahulu diberikan nam di negeri Yaman, ya, atau di negeri-negeri yang lainnya yang dulunya subur, bagus pertaniannya dan lain sebagainya, tapi karena kemaksiatan dan dosa maka tanaman, hewan dan lain sebagainya ikut kena, ya, kena batunya, kena syu'umnya, kena buruknya. Contoh lain, Umar bin Abdul Aziz di zamannya Imam Ahmad, apa, Ibnu Qayyim sebutkan itu, ada kantong di zaman Umar bin Abdul Aziz itu, ada kantong, ya, delima atau buah delima atau apa gitu. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz itu paling kecil sebesar, ya, ukuran kepala manusia, delima ukurannya sebesar kepala manusia. Oh, delima zaman sekarang gimana, kepalan tangan aja mungkin, ya, masih bagus, ya. Nah, ini dari segi apa, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan lain sebagainya di zaman Umar bin Abdul Aziz itu besarnya delima itu, ya, diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebesar kepala manusia, itu besar delima, ya. Allahul musta'an. Zaman sekarang sekepal genggaman manusia aja masih bersyukur, masih bagus itu. Kadang ada yang peot, ada yang hangus. ada buah-buahan itu, kadang buah berbuah tapi awet, berbuah tapi hangus, berbuah tapi hitam, la ta'malah, enggak ada rasanya lagi. Dan ini pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Jangan dikira, ya, jangan dikira itu adalah, nah, tidak ada pengaruhnya. Ada pengaruh. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan, Allah menunda siksaan terhadap manusia. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan, menunda sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah datang waktunya, maka tidak akan bisa dimajukan dan diakhirkan. Walakin yuakhiruhum an ta'jil uquba 'alaihim ila ajalin musamma. Wa huwa yaumul qiyamah. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan azab, siksaan sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang waktunya, ya, waktunya, saatnya, maka tidak akan bisa lagi dimajukan dan dimundurkan. Falyahdhar madamu fi waqtil imhal. Maka berhati-hatilah selama Allah menunda siksaannya. Jangan merasa aman. Itu adalah istidraj. Ya, hati-hati. Ini masih ditunda, masih ada waktu untuk bertobat kembali kepada Allah. Qablan yaji al-waqtu alladzi la imhala fih, sebelum datang waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Abu Hurairah, Inna dhulma la yadhurru illa nafsahu. Sungguhnya orang yang zalim tidak akan membahayakan orang lain kecuali dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Ya, kemudian ada yang menyaut, bala Allah, tentu demi Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apapun dari enam kezaliman yang dibuat oleh seseorang, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Nah, Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Allah'a emanet.